Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihi وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita, kembali membaca hadis-hadis yang terkumpulkan dalam kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Namun sebelum kita membaca hadis-hadis tersebut, sehubungan dengan kita sekarang ini di bulan Rajab, masuk bulan Rajab sudah melewati beberapa hari. Yang kalau tidak salah malam harinya adalah malam 6 Rajab. Ada beberapa perkara baik bulan Rajab ini yang pada kajian tahun yang lalu sudah pernah kita singgung, akan tetapi tidak mengapa kita ulangi lagi karena tetap ada manfaat mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita anggap ini sebagai mudhakarah, mengulang pelajaran. Bulan Rajab secara keistimewaan dia salah satu dari 4 bulan haram. Salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram itu meliputi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, 3 bulan ini umum. Kemudian bulan Rajab. Bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir, Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah berfirman, "Inna iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum." Dan nanti berfayim pada terdimuhidinna angkudahum. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di Allah itu ada 12. Ini memang sudah ketetapan Allah. Jumlah bulan, bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, itu berjumlah 12 telah ditetapkan, tertulis dalam tahun makhluk semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Bulan dihormati, memiliki kehormatan di sisi Allah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Sepakat 4 bulan haram yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Karena berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Dan sebelum Islam pun mereka kaum jahiliyah pun memuliakan bulan Haram ini, terutama Rajab. Tapi dalam Islam kita membedakan antara Rajab dengan tiga bulan yang lain. Sama, dia salah satu dari bulan haram. Itulah agama yang tegak lurus pada tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di waktu-waktu itu. Ya, dolim kapan saja, di mana saja, sama. Tetap haram, tetap dia boleh, tapi tentunya ada larangan khusus di bulan ini menunjukkan dia lebih berat dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana beramal soleh, beramal kebajikan di bulan ini pun tentunya lebih kuat, lebih besar balasannya, karena beramal soleh di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia salah satu daripada empat bulan haram. Itu saja. Tentang amalan-amalan khusus, baik itu puasa maupun sholat, itu dibahas oleh para ulama. Saya bacakan keterangan Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau di Tafsiru Al-Fahjah dari Tafsiru Al-Fahjah Bima Warodah di Fatri Rajah Lam Yari di Fatri Syahrir Rajah Walabi Yari Walabi Siyar Syair Minhu Mu'ayyah Ma'ini wala fi siyami lailati maqsusatin fihi haditsun sahihun yaqulu al-hujjah. Tidak ada keutamaan bulan Rajab baik berpuasa maupun sholat maupun puasa dalil khusus dalam hadis yang sahih itu tidak ada yang bisa dianggap hujjah. Artinya lemah dalil yang dipakai tentang keutamaan sholat malam di bulan Rajab ataupun puasa sunnah di bulan Rajab. Iya, sholat malam ada keutamaannya, puasa sunnah ada keutamaannya, tapi sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Sama dengan bulan-bulan, tidak ada keistimewaan tersendiri kalau sholat di pertengahan Rajab atau di awal bulan Rajab memiliki keutamaan seperti ini dan seperti itu. Puasa juga demikian. Menurut keterangan Ibnu Hajar ini tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai alasan hujjah tentang keutamaannya. Hal yang serupa dikatakan juga oleh beliau, enam yakin bisa diberajat sholatun maksusahun tak pasuhi. Tidak ada hadis sahih tentang sholat bulan Rajab secara khusus, mengkhususkan bulan Rajab melakukan sholat malam, misalnya kan sholat malam. Bahkan beliau menegaskan والآديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة شهر رجب كذب وباطل لا تصح. Hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan sholat rogoib seperti sholat hajat cara penamarannya di awal malam Jum'at di bulan Rajab, itu ada hadis yang palsu. Hadis kadzib, hadis dusta, hadis batil, tidak sahih. Wahab ini sholat itu bid'ah. Sholat ini bid'ah hukumnya menurut Ibnu Rajab yang kita baca bukunya Ulumul Maram. Ini menurut jumhur ulama. Artinya tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga puasa. Kata beliau, "Lam yasifat li sawmi rajab bi khususi syai' an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ashabi." Tidak ada keutamaan, tidak ada dalil sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Keutamaan puasa ya 3 hari dalam satu bulan. Seperti bulan yang lainnya. Atau hari-hari base-nya yaitu 13, 14, 15. Seperti bulan-bulan yang lainnya. Ada pun mengkhususkan bulan Rajab, puasa, pekan pertama. Kemudian Jumatnya dilakukan, malam Jumatnya dilakukan sholat raga'in, sholat hajat. Ini diantara yang diingkari oleh para ulama. Bahkan kata Ibnu Qayyim, hadis man shoma min rajab kada wa kada al-jami' kadzibun mursalah. Hadis barang siapa puasa Rajab, dia akan mendapatkan demikian-demikian daripada keutamaan itu semuanya. Hadis palsu, hadis yang dibuat-buat, artinya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak ada amalan khusus baik sholat maupun puasa di bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lainnya. Ingin melakukan puasa sunnah Senin Kamis di bulan Rajab seperti bulan-bulan yang lainnya, tidak mengkhususkan. Mengkhususkan maka butuh dalil. Disebutkan oleh para ulama ahli hadis, tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Puasa juga demikian, ataupun sholat juga demikian. Mengkhususkan malam tertentu untuk dilakukan sholat raga'ib ataupun sholat tahajud semalam suntuk, ataupun sebagiannya, atau pertengahan bulan Rajab, itu diantara yang tidak ada dasar dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan, karena semuanya itu adalah diambil dari hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif jiddan, sangat dhaif berdasarkan keterangan ahli hadis. Salah satu juga yang dibahas terkait dengan bulan Rajab ini adalah 27 Rajab. Dinisbatkan ke tanggal tersebut Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Itu pun sebagian para ulama mengatakan ini nisbat yang tidak ada dasar yang kuat. Pertama, Isra Mi'raj jelas adanya Isra Mi'raj, termasuk perkara penting kita meyakini pernah terjadinya Isra Mi'raj bagaimana dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surat Isra menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah melakukan Isra dari Baitul dari Masjid Haram sampai ke Baitul Aqsa, kemudian diangkat, makanya Mi'raj, diangkat ke langit. Ini harus kita yakini adanya. Bukan mimpi, tapi memang dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam di situ terjadi syariat sholat 5 waktu ditetapkan. Tapi kapan waktunya? pertama bulannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan memang bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Tsani. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ini bulannya. Kemudian tanggalnya pun, karena misalnya di bulan Rabiul Tsani, ada yang beda-beda mengatakan. Ada tanggal 6, ada tanggal selain itu. Yang mengatakan bulan Rajab juga beda-beda. Ada yang bilang 27, ada yang semuanya adalah riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sehingga untuk memastikan Isra Mi'raj itu tanggal 20 Rajab, 27 Rajab, itu tidak berdasarkan hadis yang kuat, semuanya itu adalah mauqufah ataupun mursalah yang tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatnya ataupun terputus riwayatnya, dan itu pun berbeda-beda penetapan waktunya. Ada Rajab, ada Ramadan, ada Rabiul Tsani dan yang lainnya daripada bulan-bulan, dan beda-beda juga penetapan harinya ataupun malamnya. Sehingga untuk kita pastikan apakah di bulan Rajab ataupun 27-nya, itu perlu ada riwayat yang sahih. Al-Hadis mengatakan tidak ada riwayat yang sahih, bahkan ada yang terang-terang mengatakan itu adalah kadzibun, yaitu riwayat yang didustakan tanpa ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini terkait dengan bulan Rajab. Secara keutamaan, jadi adalah bulan haram. Beramal soleh tentunya memiliki nilai lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Berbuat jahat, berbuat buruk juga memiliki keburukan yang lebih dibandingkan keburukan di bulan yang lainnya, walaupun kapan dan di mana saja berbuat keburukan itu adalah perkara yang berdosa. Tapi di bulan Rajab seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Tapi bukan niat mengkhususkan bulan Rajab berpuasa ataupun beramal soleh sholat. Itu tidak ada dalilnya. Bahkan yang ada dalilnya itu bulan Syaban, puasa hampir sebulan penuh dilakukan oleh Rasulullah. Bulan Muharram termasuk puasa yang paling afdol, berpuasa di bulan Muharram. Nah, bulan Rajab enggak ada, kecuali dari hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif sekali. Ini yang kita merasa penting untuk diulang kembali apa yang pernah kita singgung di majelis ini. Berikutnya kita lanjutkan kajian kita, pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis yang terkumpulkan dalam kitab Bulughul Maram. Berikutnya hadis yang fikih bernomor 28 tentang tata cara membersihkan cara haid yang mengenai pakaian. Karena bab kita adalah bab izalatun najasah, membersihkan najis. Di antara najis yang pakar para ulama kenajisannya adalah darah haid. Nah, cara pembersihannya pun dibahas di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fi dawil haydhi yusifu tauba tahuttahu tahuttuhu Tumma takruhuhu bilma'i tumma tansohuhu tumma tusalli fihi muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Asma putri Abu Bakar, bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang banyak membantu Nabi hijrah ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua Hira. Dan Asma inilah yang membawakan kepada mereka perbekalan, hanya jasa dia kepada Islam kaum muslimin sangat besar, yang tangannya adalah membantu Rasulullah dan ayah beliau berangkat hijrah, yang itu merupakan awal dari bangkitnya Islam. Makanya kalender Islam itu diawali dari hijrah hitungannya. Jadi kalau sekarang 1444 itu adalah artinya 1444 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, bukan dari tanggal lahir Rasulullah atau tahun lahir Rasulullah, bukan berdasarkan tahun wafatnya Rasulullah, bukan dari Fathul Mekah ataupun bukan dari Perang Badar, tapi dimulai dengan hijrah hitungannya. Itu disepakati oleh para sahabat ketika mereka ingin menyusun kalender Islami yang kita pakai sampai sekarang ini. 1444 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Mekah ke Madinah. Nah, Asma bintu Abi Bakar ini termasuk yang memiliki peran penting. Dia seorang wanita, tapi tidak mau tertinggal jasa dalam membangkitkan ataupun memperjuangkan Islam. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, iya wa abiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi damil haid yusibu tau," terkait darah haid yang mengenai pakaian. Tentang darah haid mengenai pakaian. Ini tentunya bukan hanya pembahasan bagi kaum wanita, juga pembahasan bagi kaum laki-laki, tidak menutup kemungkinan, karena mereka juga memiliki wanita di rumah, entah istri ataupun putrinya, ataupun ibunya, yang suatu yang tidak bisa dihindari, dan itu merupakan yang Allah telah gariskan bagi kaum wanita mengalami haid untuk terkena darah haid ini, entah kena baju kita, kain kita, artinya mungkin sekali. Maka kata Rasulullah SAW tentang darah haid yang mengenai pakaian, takut tubuh pertama dikikis, dikerok. Tahuk tohu ini adalah istilah ngeroknya itu dengan kuku ataupun dengan sesuatu yang keras sehingga melumpat. Disebutkan ini adalah apabila sudah mengering. Apabila sudah mengering. Summa takrusuhu fil ma', kemudian diucak. Kors itu adalah menyembuhkan tangan dengan tangan di digosok, digosok. Kemudian digosok dengan menggunakan air. Summa tamdhuh, kemudian disiram. Disiram dengan air, summa tusalli fihi, kemudian sholat dengan menggunakannya. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini. Kesahihannya kuat sekali, pasti. Jadi ini disebutkan oleh para ulama perlakuan di dalam membersihkan darah haid, terutama yang sudah mengering di pakaian dalam keadaan kita tertuntut untuk menggunakan pakaian tersebut. Ini ya kondisi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan wanitanya, jangan dikira mereka punya puluhan pakaian ganti, minim, bahkan ada yang cuma satu pakaian, itu saja yang dipakai. Ketika ingin dicuci, ya harus tidak berpakaian sampai itu kering. Ada yang cuma dua, artinya kondisi mereka ya sederhana sekali di masa-masa itu, di waktu-waktu tertentu. Nah ini di antara perkara yang menuntut dipakai sholat dalam keadaan baru dicuci. Tapi perlakuannya untuk darah haid yang mengenai pakaian dan sudah mengering darah haid tersebut, yang pertama dikerok dulu. Tahus tuhu disebut oleh para ulama itu dikerok dengan menggunakan kuku. Artinya ya ini salah satu contohnya, bisa dengan mungkinnya dengan yang lainnya, sikat. Kemudian kalau perlakuan yang kedua setelah itu dikucek dengan menggunakan air, digosok dengan menggunakan air. Kalau tadi belum menggunakan air, sekarang menggunakan air. Baru yang ketiga disiram. Nah ini sudah teranggap suci, tapi perlakuannya seperti itu. Nah setelah itu bisa dipakai untuk sholat, walaupun masih mungkin lembab. Nah di sini di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, darah haid itu najis. Najis darah haid. Baik yang masih basah maupun yang sudah mengering. Baik yang masih basah maupun yang sudah mengering. Dalil kenajisannya disebutkan dalam ayat. Ini adalah ada, yaitu adalah gangguan. Nah, kemudian hari ini dia berita untuk mensucikannya. Tapi jangan salah paham, najisnya dari haid bukan berarti najis orangnya. Keringatnya, ludahnya, sentuhannya tidak najis. Mereka adalah sama. Innal mu'min la yanjus. Mu'min itu tidak najis. Tidak najis. Yang najis darah haidnya. Jangan kita meniru perlakuan Yahudi. Wanita haid dijauhi. Tidak boleh ikut makan bersama. Bahkan dikucilkan. Di tempatkan di ruang tersendiri, jauh dari mereka. Ini adalah perlakuan Yahudi ketika dulu Islam tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur bareng dengan istrinya yang haid. Bahkan mohon maaf, beliau pun berjumbu dengan istrinya yang sedang haid, tapi tidak melakukan hubungan. Mohon maaf jima, karena itu yang dilarang. Tapi yang lainnya beliau lakukan. Artinya tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kafir. Haid tidak haid sama, mereka berhubungan badan dilarang. Berhubungan badan, jima ataupun menggauli istri yang sedang haid, haram hukumnya. Tapi juga boleh tidur bareng ataupun melakukan hubungan suami istri selain daripada berhubungan badan ataupun jima. Nah, yang najis darah haidnya. Dalil najisnya adalah berdasarkan hadis ini diperlakukan khusus, tidak seperti najis-najis yang lainnya. Tiga proses kalau dia enggak kering. Pertama dikerok dulu, dibuang dulu yang darah haidnya, kemudian bekas itu dikucak ataupun digosok, baru setelah itu disiram ataupun dibilas dengan air. Ini kan perlakuan khusus karena memang termasuk najis yang membandel istilah kita untuk darah haid sehingga diperlakukan. Nah, setelah itu bisa langsung dipakai untuk sholat. Artinya dia tidak najis lagi, sudah diperlakukan seperti itu. Seperti kemarin pembahasan tentang air kencing yang lainnya. Misalnya hanya memiliki pakaian itu dan itu yang biasa dia pakai untuk beribadah karena haid, darah haid, ya dia berlakuan seperti itu. Kalau basah mungkin tidak perlu dengan cara tadi itu, selama sudah bersih dengan digosok ataupun dikucek sudah cukup. Tapi di sini adalah untuk yang yabis, yang sudah mengering di pakaian. Sehingga dari sini darah haid ini diantara la yufa'an yang dirihi, tidak ada toleransi, tidak toleransi untuk yang sedikit darinya tetap harus dibersihkan. Beda dengan kotoran yang lainnya. Para ulama yang berpendapat darah selain darah haid itu najis, kata mereka yufa'an yang dirihi. Kalau sedikit dimaklumi, najis-najis kata mereka, tapi dimaklumi sedikit. Karena itu adalah masyarakat. Walaupun nanti hilang juga. Sebagian mengatakan tidak ada dalil yang sahih, yang sore, yang menunjukkan darah selain darah haid, darah manusia selain darah haid, itu najis. Akan tapi yang berpendapat najis mengatakan yufa, dimaafkan, diberi tolerir kalau sedikit. Untuk darah haid tidak, harus bersih. Buktinya sampai digosok, dikerik, kemudian dikucek dan baru dibilas. Baru setelah itu bisa dipakai untuk sholat. Jadi ada tiga perlakuan tadi. Al-haqtu wa tahtaju ilaihi idza yamisat damul haid. Al-haqtu, yaitu di rok tadi. Dan ini untuk darah haid yang sudah mengering. Korsuhu bilma. Korsuhu ini adalah dipucuk dengan menggunakan air. Kemudian anab, yaitu dibilas dengan disiram air. Kemudian berikutnya yang dibahas tentang darah selain darah haid, apakah diperlakukan seperti itu? Seperti darah haid? Yang jelas pertama, para ulama mengatakan untuk darah selain darah haid itu adalah yufa an yasiri, dimaafkan yang sedikit, ada tetesan, ada baju, walaupun tidak dipasar, tidak dicuci, tidak masalah. Mereka berdalil, ada di antara para sahabat tetap sholat menggunakan baju yang dia pakai perang, yang sulit terhindar dari darah, darah musuh maupun darah mereka sendiri yang ketika mengalami perang. Atau terkadang mereka sholat, darahnya masih mengalir. Ini kata mereka yufaan yasiri atau darurat. Sebaik mengatakan terkait dengan darah selain darah haid dan darah itu dari darah manusia itu tidak najis. Banyak dari yang mereka katakan. Di antaranya adalah hukum asal. Bukan berarti kalau tidak najis boleh dimakan, ya haram darah. Tapi najis dan tidaknya, kata mereka hukum asal ya taharah, suci. Kemudian juga zaman para sahabat dulu, mereka berperang, mengalami luka, ataupun luka musuh mengenai mereka. Waktu sholat mereka harus sholat dalam keadaan tidak tempat untuk nyuci baju, untuk ganti baju, sholat dengan pakaian yang mereka kenakan. Dari bahkan ada sahabat yang sedang sholat terkena panah ataupun sombak, dia teruskan sholatnya, darahnya mengucur. Ini dalil yang mereka pakai bahwasanya tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan darah manusia itu najis selain daripada air. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Lantas bagaimana dengan darah, mohon maaf, istihadah? Wanita mengalami istihadah, darah yang keluar tidak wajar dari wanita dari jalan dia keluar haid, dari jalan keluar haidnya. Tapi darah haid, darah istihadah, darah segar, bukan darah haid dia. Begitu. Melihat dari riwayat-riwayat yang ada, para sahabat tetap disuruh sholat dalam keadaan dia mengeluarkan darah istihadahnya, juga menunjukkan itu tidak najis. Ya mungkin itu darurat. Mungkin itu darurat, tapi karena dia tidak ada dalil yang sahih yang kuat menunjukkan kenajisannya, sedangkan dia tidak dihitung sebagai orang yang haid, sama dengan darah-darah yang umum. Kalau kita katakan darah itu tidak najis, darah itu tidak najis. Ini darah manusia. Bagaimana dengan darah hewan? Darah hewan kalau darahnya datang dari bangkai, darah bangkai misalnya, hewan yang mati tidak disembelih mengeluarkan darah, ya dia najis mengikuti bangkai atau status daripada badan hewan tersebut. Bangkai najis berarti darahnya najis. Yang masih hidup, nah di antara para sahabat ada yang juga menjaga, menjaga sembelih yang sedikit banyak juga terkena pakaian mereka, darah hewan yang mereka sembelih, dan tidak diikutkan mereka membersihkan dan menjauhkan pakaian tersebut dari ketika datang waktu sholat. ya tentunya seseorang berpenampilan lebih bagus, bersih, badan, pakaian, dan tempat sholatnya, itu tentunya itu yang diharapkan. Tapi untuk dikatakan itu najis, itu dalil yang kuat. Kalau itu adalah hewan dari hewan-hewan yang memang disembelih dan dimakan dagingnya, kita tidak bisa mengatakan darah yang keluar darinya, ataupun hewan hidup, darahnya mengenai kita, dibersihkan lebih baik tentunya, keluar daripada kilat. Tapi untuk dikatakan itu najis, maka tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mungkin ada terkait dengan hadis tadi, apakah harus air yang dipakai untuk menggunakan mensucikan najis? Kalau ini kan dicontohkan oleh Rasulullah dengan air, terutama bagi najis-najis, kotoran-kotoran yang membandel, tentunya lebih dominan ataupun lebih membersihkan adalah air tentunya, terutama seperti darah haid ini. Cuma para ulama khilaf, apakah harus air membersihkan najis tersebut? Bagaimana kalau najis tersebut bisa bersih tanpa menggunakan air? Misalnya ada, bisa digosok dengan misalnya tisu apa-apa, hilang najisnya, bendanya. Kan disebutkan para ulama kaidahnya itu adalah al-hukmu yadu'u ala illati, hukum itu adalah tergantung dengan adanya ilah padanya. Hilang zatnya, ya hilang hukumnya. Hilang zatnya, ya hilang hukumnya. Nah, demikian juga najis. Walaupun para ulama mengatakan najis, ya harus air. Dari dengan adanya seperti ini, watak rusuhu bilma, kau cocok dengan air. Para ulama sebutkan ini adalah lebih kuat dan pada najis-najis yang membandel yang tidak bisa hilang kecuali dengan menggunakan air. Adapun najis-najis tertentu yang mungkin untuk dia hilang bersih dengan selain air di dalam pencuciannya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merujukkan pendapat bahwasanya bisa najis itu dibersihkan dan sah pencuciannya dengan selain air jika hilang apa namanya zat daripada najis tersebut. Ini wallahu a'lam bishawab. Dari sini juga kita mengetahui pentingnya kebersihan. Rasulullah mengajarkan cara membersihkan darah haid dari pakaian yang terkena darah haid ini, menunjukkan bahwasanya agama kita mengajar segala aspek kehidupan, terutama kebersihan dan kesucian ini, at-tahuru satru al-iman, suci itu adalah separuh daripada keimanan. Dan penting sekali tentang permasalahan bersuci ini terus dikaji dan dipelajari, karena itu tadi at-tahuru satru iman, baik itu adalah kesucian hati maupun kesucian juga badan, pakaian, dan tempat umum sifatnya, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Karena memang sifat daripada mukmin itu adalah la yanjus, tidak najis, sehingga mereka pun menjaga diri dari perkara-perkara yang menyebabkan mereka terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Mohon maaf jika ada kekurangan dari skala penyampaian. Wabillahi taufiq. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.